الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع آثاره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah perlunya kita pada hari-hari belakangan ini untuk senantiasa mengetahui nas-nas yang tertuang dalam kitabullah dan dalam sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di mana pada hari-hari belakangan ini wallahul musta'an semakin dahsyatnya tersebar berbagai macam bentuk fitnah, berbagai macam bentuk celaan, hujatan dan makian kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihembuskan oleh orang-orang yang mengaku mereka adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan cinta ahlul bait, maka mereka berusaha menghujat bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat ridwanullah ajma'in. Adalah buku-buku mereka ya dan billah dipenuhi dengan hujatan, cacian dan makian kepada sahabat-sahabat kibar semisal Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya ridwanullah ajma'in. Di mana dengan mudahnya mereka mengutuk, dengan mudahnya mereka melaknat dan menyumpah dua orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk mengikutinya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu, "Iqtadu bil ladaini ba'di Abi Bakr wa Umar." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar." Namun iyadan billah, mereka menjadikan kedua orang yang paling mulia dalam Islam secara ijma'ul ummah menjadi orang yang paling hina dalam Islam, iyadan billah. Mereka adalah orang-orang Rafidah. Mereka adalah orang-orang Syiah. Mereka adalah orang-orang yang mengatasnamakan cinta kepada Ahlul Bait, namun wallahi sebenarnya mereka telah merusak kehormatan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Allah mengatakan, yang artinya dan adalah orang-orang yang terdahulu dari golongan orang-orang yang terdahulu dalam Islam, dari golongan muhajirin dan dari golongan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa addalhum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah telah siapkan bagi mereka sungai surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka berkekalan selama-lamanya dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah merupakan kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Nas ayat ini menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan muhajirin dan golongan al-ansar pendahulu dalam Islam. Tapi wa iyadan billah, mereka lah orang yang dicela oleh orang-orang fidah. Fallahu musta'an. Padahal Allah menjanjikan dalam ayat yang mulia ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir bahwasanya ayat ini adalah merupakan jaminan terhadap seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah ahlu jannah, mereka semuanya adalah ahlu surga, berbeda dengan orang-orang Rafidah yang mereka mengklaim bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW, semisal Abu Bakar dan Umar, mereka adalah orang-orang terlaknat yang wajib mereka masuk neraka. Iyadzan billah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat lainnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah mengucapkan dalam surah Al-Fath ayat 18, Allah telah ridha, yang artinya laqad radiyallahu, Allah telah ridha, benar-benar telah ridha, anil mu'minina, terhadap orang-orang beriman, idh yubayi'unaka tahta syajarah, mereka tatkala membayatmu di bawah pohon. Hal ini adalah merupakan yakni ayat yang mentazkiyah, memberikan rekomendasi kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya mereka ikut di bawah bayatul ridwan, di bawah bayatul syajarah pada perjanjian Hudaibiyah. Di antaranya adalah Abu Bakar, di antaranya adalah Umar, di antaranya ada Utsman radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Sementara orang-orang Rafidah menjadikan ketiga orang ini adalah orang yang paling terkutuk dalam dunia Islam. Iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal Allah mengatakan, Allah telah meridhai mereka. Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati mereka, berupa kebenaran, kejujuran, perjuangan untuk Islam. Fa'anzala sakinata 'alaihim. Maka Allah turunkan kepada hati mereka ketenangan. Wa athabahum fathan qariba. Allah SWT janjikan untuk mereka penaklukan yang dekat. Allahu Akbar. Di tangan mereka lah Allah taklukkan kota Makkah. Di tangan mereka Allah taklukkan Jazirah Arabiah. Di tangan mereka Allah taklukkan negeri-negeri Islam. Wallahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Alangkah tercelanya orang-orang yang menyumpah mereka iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah SWT menyebutkan dalam ayat lainnya, Muhammadan Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah mengatakan dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29, Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang menyertainya, yakni para sahabat-sahabat Rasulullah, asyidda wal kufar, begitu tegasnya mereka terhadap orang-orang kufar, ruhamau bainahum, begitu mereka saling mencintai satu sama lainnya, tarahum rukkan sujudan, engkau melihat mereka wahai Muhammad rukuk sujud, yabtaguna fadlan minallah. Ini menunjukkan para sahabat-sahabat ahli ibadah, mereka senantiasa rukuk sujud dalam rangka mencari karunia daripada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah memberikan rekomendasi terhadap sahabat-sahabat Rasulullah, simahum fi wujuhihim min athari sujud, pada kening-kening mereka, pada wajah-wajah mereka tertampak bekas-bekas daripada sujud. Zalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan mereka telah termaktub dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Bahkan perumpamaan mereka dalam kitab Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarah. Bagaikan pohon. Kazar'in bagaikan tanaman akhraja syat'ahu yang mengeluarkan yakni batangnya, fa'azarahu fastaghlaz, kemudian batang itu menjadi besar, kemudian berbuah, fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a, yang membuat yakni orang-orang namanya begitu terkagum-kagumnya dengannya. Berkata Allah Subhanahu wa taala, liyaghidha bihimul kuffar, agar dengan mereka Allah Subhanahu wa taala buat murka orang-orang kafir. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menafskan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya orang-orang yang membenci kepada sahabat-sahabat Rasulullah, mereka adalah kufar. Kata Allah, liyaghidha bihimul kufar, agar dengan mereka yakni begitu geramnya orang-orang kafir sebagaimana geramnya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah, menunjukkan kafirnya mereka iyadzan billah. Liyaghidha bihimul kufar, agar dengan mereka Allah SWT buat orang-orang kafir menjadi marah iyadzan billah. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara mereka, wa amilu salihat, dan beramal salih, minhum maghfiratan wa ajran azimah, di antara mereka Allah akan berikan kepada mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan daripada Allah SWT dan ganjaran yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat ini dimuliakan oleh Allah SWT. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sabit dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, la tasubbu ashabi, berkata Rasulullah, jangan pernah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadin wala nasifa. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, janganlah pernah kalian mencela sahabat-sahabatku. Janganlah kalian pernah mencela sahabat-sahabatku. Demi dia Allah yang mana jiwaku di tangannya, seandainya salah seorang kalian berinfak satu gunung Uhud dalam bentuk emas, tidak akan pernah dapat mengalahkan infaknya sahabat, walaupun mereka berinfak dengan satu tapak daripada tangan mereka ataupun setengah daripada tapak tangan mereka. Infak yang mereka keluarkan dalam bentuk satu tapak tangan mereka, bahkan setengahnya tidak akan pernah dapat dikalahkan dengan infak orang datang belakangan, walaupun berinfak satu gunung Uhud dalam bentuk emas. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal itu menunjukkan jasa mereka terhadap Islam. Begitu besarnya pengorbanan mereka terhadap Islam. Darah mereka telah mengalir untuk menegakkan daulah Islamiyah, untuk menegakkan syiar kalimatullah la ilaha illallah. Dengan jasa-jasa mereka lah ditaklukkan Imperium Romawiyah dan Persia, dan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan telah termuat dalam kitabullah dan dalam sunnatul Rasulullah SAW tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qabil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajah. Tidak akan pernah sama di antara kalian orang-orang berinfak sebelum ditaklukannya kota Makkah dengan orang-orang yang berinfak setelah ditaklukannya kota Makkah. Dalam keadaan sulit, mereka korbankan harta mereka untuk menegakkan Islam. Lantas iyadan billah, mereka lah yang paling terdepan dicela dan dihujat oleh orang-orang Syiah Rafidhah iyadan billah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alangkah banyaknya penjelasan dan keterangan tentang keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, "An-nujumu amanatun lis-sama'i." Sesungguhnya bintang-bintang adalah merupakan penjaga-penjaga langit. "Fa idza dhahabatin nujumu atas-sama'a ma tu'adu." Seandainya telah hilang bintang-bintang, datanglah kepada langit yang telah dijanjikan, yaitu kiamat. Iyadan billah. "Wa ana amanatun li ashhabi. Fa idza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun." Dan aku adalah merupakan penjaga bagi sahabat-sahabatku. Andai kata aku telah binasa, akan datanglah kepada sahabat-sahabatku dijanjikan oleh Allah SWT. Berupa fitnah dan perpecah belahan. Berkata Rasulullah, washabi amanatun li ummati. Dan sahabat-sahabatku adalah merupakan penjaga bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Andai kata telah hilang, telah binasa sahabat-sahabatku, akan datanglah kepada umatku apa-apa yang Allah bencikan, apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Berupa munculnya berbagai macam ragam bid'ah dan kesesatan. Wa iyadzan billah. Masyarul muslimin rahimanillah wa yakum ajma'in. Dan kita mengetahui akar daripada segala macam bid'ah munculnya di akhir daripada generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena telah banyaknya sahabat yang telah meninggal, ketika itulah bermunculan berbagai macam ragam-ragam fitnah. Iyadzan billah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Adapun orang-orang yang menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tanggapan terhadap mereka? Ibadallah, Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu pernah mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah Allah. Allah Allah fi ashabi. Allah Allah fi ashabi, la tattakhidhuhum gharadan." Bersabda Rasulullah SAW, takutlah kalian kepada Allah terhadap sahabat-sahabatku. Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah sahabat-sahabatku. La tattakhidhuhum gharadan, jangan kalian jadikan mereka sebagai tujuan untuk kalian cerca dan celah. Gharadan dalam bahasa Arab maknanya tempat yang digunakan untuk sebagai sasaran tembak dalam memanah. Kata Rasulullah, jangan kalian jadikan mereka sebagai tempat sasaran tembak dengan segala macam bentuk hujatan-hujatan. Iyadzan billah. Fallahu musta'an. Berkata Rasulullah SAW, la tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan pernah kalian menjadikan mereka sebagai sasaran untuk kalian hujat. Kalian hina dan kalian cerca setelahku. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Barang siapa yang mencintai mereka, maka aku mencintainya dengan kecintaannya kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Wa man abghadhahum fabibughdhi ubghidhuhum. Barang siapa yang murka kepada mereka, yang membenci mereka, maka dengan kebencianku aku akan membencinya. Iyadan billah. Wa man adzaahum faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti mereka, maka mereka berarti telah menyakiti diriku. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti diriku, mereka telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Faqad adzallah tabaarak wa taala. Wa man adzallah, barang siapa yang berani menyakiti Allah, fayushiku an ya'khudhah, pastilah Allah akan menghukumnya. Wallahi wallah, Allah telah menghukum orang-orang Rafidah, Allah telah hancurkan dinasti mereka tatkala telah tegak dinasti besar Daulah Fatimiyah di Mesir. Allah hancurkan dengan Sulaiman Al-Ayyubi rahimahullah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Adapun salafus salih, begitu hormatnya mereka kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu tabarakatul anhuma, la tasubbu ashab Muhammadin, jangan pernah kalian mencela sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umrah. Sesungguhnya yakni tempat mereka satu kali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bersama Rasulullah sekali saja, lebih utama daripada kalian seorang yakni beramal sepanjang hidupnya, beribadah sepanjang umurnya. Sesungguhnya keadaan ataupun tempat mereka, posisi mereka bersama Rasulullah sesaat, lebih utama daripada kan beribadah sepanjang umur kalian. Allahu Akbar. Masyarul muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Datang seseorang kepada Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, dan dia berkata, ya Abu Zur'ah, ana ubghidhu Muawiyah. Wahai Abu Zur'ah, aku membenci Muawiyah bin Abi Sufyan. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, lima, kenapa kamu membencinya? Qala li'annahu qatala Aliyan. Berkatalah orang tersebut, karena Muawiyah memerangi Ali bin Abi Talib. Faqala Abu Zur'ah, berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, inna rabba Muawiyah rabbun rahimun, sesungguhnya Tuhannya Muawiyah adalah Tuhan yang maha rahmat. Wa khasama Muawiyah khasamun karimun, sesungguhnya musuh Muawiyah adalah musuh yang mulia. Fama dukhuluka anta bainahuma, kenapa engkau harus masuk ke dalam peperangan antara keduanya? Radiyallahu anhu majma'in. Sementara Allah meridhai mereka semuanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, idza ra'aita rajulan yadhkuru ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu'in fattahimhu 'ala al-islam. Jikalau engkau mengetahui, jikalau engkau melihat ada seseorang yang mencaci maki atau menyebutkan sahabat-sahabat Rasulullah dengan kejelekan, maka curigailah keselamannya. Wallahu musta'an, wala haula wala quwata illa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Bishr bin Harith rahimahullah tabaraka taala, man syatama ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun, wa in shalla wa in shama wa shalla wa za'ama annahum minal muslimin. Barang siapa yang mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah, maka dia kafir, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, walaupun dia mengklaim dirinya adalah bagian daripada orang-orang Islam. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Berkata Imam Sarqsi rahimahullah, faman ta'ana fihim fahuwa mulhidun munabidun lil Islam, dawa'uhu sayf in lam yatub. Barang siapa yang mencela mereka sahabat-sahabat Rasulullah, maka dia adalah orang yang mulhid, orang yang ateis, yang menyimpang, munabidun lil Islam, yang telah menyampakkan Islam, dawa'uhu sayf. Obat penawar untuknya adalah pedang. In lam yatub, selama tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah balasan kepada orang-orang yang ingin meruntuhkan agama Islam, karena Islam datang kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah kepada mereka. Andai kata para sahabat tercela, runtuhlah Islam. Dan orang-orang Rafidah mengetahui tidak ada jalan bagi mereka untuk merubah Quranul Karim, maka mereka ingin meruntuhkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan meruntuhkan sunnah Rasulullah kecuali meruntuhkan kepercayaan umat kepada sahabat-sahabat radhiyallahu ajmain. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, berkata Imam Muhammad bin Subayh bin Sabbah rahimahullah terhadap salah seorang yang pernah mencaci sahabat, datang seorang mencaci sahabat di hadapannya, maka dia berkata kepada orang tersebut, alimta annal yahuda la yasubbuna ashab Musa alaihissalam. Wahai fulan, engkau mengetahui orang-orang Yahudi tidak pernah mencela sekalipun sahabat-sahabat Musa. Wa annan nasara la yasubbuna ashab Isa. Dan engkau pun mengetahui tidak pernah orang-orang Nasara mereka berani mencela sahabat-sahabat Isa. Fama baluka ya jahil sebab ta ashab Muhammad. Apa yang membuat engkau wahai orang jahil mencaci maki sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qad alimtu min aina utita. Aku tahu dari mana engkau tertipu. Lam yushghiluka dhanbuka, karena engkau tidak pernah sibuk dengan dosa-dosamu. Lau shaghalaka dhanbuka la khifta rabbak. Seandainya kau sibuk mengurusi dosa-dosamu, engkau akan takut kepada Rabbmu. Wa laqad kana fi dhanbika shughlun 'anil musiin, fa kayfa lam yushghilka 'anil musiin. Sesungguhnya cukuplah bagimu menyibukkan dirimu dengan dosa-dosamu daripada memperbincangkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Bagaimana pula ketika kau memperbincangkan, menjelek-jelekkan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebajikan. Amalau kunta minal muhsinina lama tanawaltal musiin. Seandainya engkau adalah bagian daripada orang-orang yang berbuat kebajikan, tidak akan pernah engkau sibuk memperbincangkan orang-orang yang berbuat kejelekan. Fa kaifa, kata beliau rahimahullah, wala rajauta lahum arhamar rahimin. Andai kata engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat ihsan, pastilah engkau akan senantiasa berdoa kepada Allah yang Maha Rahmat, Maha Pengasih, Penyayang, agar Allah menunjuki mereka dan mengampuni mereka berbuat kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa. Walakinnaka minal musiin. Tapi aku tahu engkau adalah daripada golongan orang-orang yang berbuat kejelekan. Famin thamma ibtas syuhada wassalihin. Karena itulah engkau berani dan nekat mencela para syuhada dan para orang-orang salih dari golongan sahabat-sahabat ridwanullahi ajma'in. Ayyuhal a'ib li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang mencela sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law nimta laylaka wa afṭarta naharaka lakana khairan laka min qiyami laylika wa shaumi naharika ma'a su'i qawlika fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada orang jahil tersebut, andainya engkau tidur semalam suntuk dan engkau berduka setiap hari di siang harimu, itu lebih utama bagimu daripada engkau mengerjakan qiyam lail, engkau mengerjakan puasa di siang hari. Tapi engkau telah berbuat jelek, bertingkah laku jelek dengan perkataanmu mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kata imam tersebut, kata Imam Ibn Sammak, sesungguhnya lebih baik bagimu tidur semalam suntuk, tidak berpuasa setiap hari. Lebih baik bagimu daripada engkau berpuasa setiap hari, tidak tidur semalam suntuk melaksanakan salat, tapi engkau mencerca sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaihak. Tapi engkau sungguh celaka. La qiyamah lail. Engkau pun bukan ahlu qiyamul lail. Engkau bukan ahlu qiyamul lail. Bukanlah orang yang senantiasa qiyamul lail. Wala saum nahar. Engkau bukan orang-orang yang ahli berpuasa di siang hari. Wa anta tatanawal akhyar. Sementara engkau nekat mencela orang-orang yang berbuat kebajikan. Fa abshir bima laysa fihil bushra. Bergembiralah engkau dengan suatu berita yang tidak layak engkau sebenarnya bergembira dengannya. Illam tatub, seandainya engkau tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mimma tasma' wa tara, daripada apa-apa yang engkau dengar, yang engkau lihat. Wa bima tahtaj ya jahil illa bil jahilin, yang mana engkau senantiasa berhujah dengan perkataan orang-orang jahil. Wa syarrul khalafi khalafun syatama salaf. Sejelek-jelek khalaf adalah khalaf orang datang belakangan yang berani mencela salafus salih. La wahidun min as-salafi khairun min alfin min al-khalaf. Satu orang salaf lebih utama daripada 1000 orang-orang yang datang belakangan. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itulah kita dapati para ulama menyebutkan dalam buku-buku mereka, di antara Imam Thahawi rahimahullah mengatakan, wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Dan kita tidak boleh berlebih-lebihan mengkultuskan mereka karena mencintai mereka secara berlebih-lebihan. Wala natabarra'a min ahadin minhum. Dan kita tidak boleh berlepas diri pada salah seorang pun daripada mereka, daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wa nubghidhu man yubghidhum. Dan kita membenci, dan kita membenci siapapun yang berani membenci sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wa bi ghairil haqqi yadhkuruhum. Kita membenci setiap orang-orang yang menyebutkan tentang mereka dengan tidak hak, dengan kebatilan, dengan sejarah yang dipalsukan, dengan berita-berita yang dipalsukan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wala nadhkuruhum illa bikhair. Tidak akan pernah kita menyebut mereka, para sahabat, kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum din. Mencintai mereka adalah bagian daripada agama. Wa iman, wa ihsan. Bagian daripada keimanan dan bagian daripada perbuatan ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Sementara membenci mereka adalah bagian daripada kekufuran, bagian daripada kemunafikan, dan bagian daripada perbuatan yang melampaui batas. La haula wa la quwwata illa billah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Ada salah seorang ulama ditanyakan, manakah lebih utama Muawiyah bin Abu Sufyan, apakah Umar bin Abdul Aziz? Maka berkatalah ulama tersebut, demi Allah, satu debu yang hinggap di hidung Muawiyah bin Abu Sufyan ketika dia berjuang bersama Rasulullah lebih utama daripada segala perjuangan yang pernah dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Begitulah keutamaan mereka, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, siapapun yang mencintai mereka, dia adalah merupakan orang-orang mukmin yang benar. Siapapun yang membenci mereka, wallahi mereka bukan orang-orang beriman. Maka wajib kita perhatikan ibadallah, bagaimana mazhab yang jelek ini telah tersebar di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan di negeri kita ini. Wallahi mereka telah meluaskan cengkeraman mereka. Mereka melaksanakan berbagai macam bentuk makar tipu daya agar ya melecehkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berhati-hati, hendaklah kita mawas diri ibadallah daripada gerakan-gerakan mereka yang didukung sepenuhnya dengan negara-negara yang berbasis sebagaimana basisnya mereka iyadan billah. Wallahu almusta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwata illa billah. Demikian ibadallah. Ceramah yang singkat ini semoga membuat kita begitu yakni terpacunya untuk senantiasa menjunjung tinggi sunnah Rasulullah, menjunjung tinggi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitab-Nya yang mulia. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid Majid. Warḍallāhumma 'anil khulafā'i ar-rāshidīn أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عنا على الإسلام وعلى السنة. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا إنا نجعلك في نحور أعدائك أعداء رسولك أعداء أصحابك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.